disebutkan di awal manuskrip, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ya. Itu basmalah, kemudian penyebutan khutbah hajat. Kemudian si nasikh, si penulis manuskrip berkata, mu'taqad al-imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i qaddasallahu ruha wa radiya anhu. Ini adalah keyakinan atau pembahasan akidah al-imam Abu Abdullah. Abu Abdullah itu adalah kunyah Imam Syafi'i. Kunyah adalah gelar panggilan yang didahului dengan kata apa? Kata Abu bagi laki-laki dan kata Um bagi perempuan. Ya. Dan imam empat semuanya kunyahnya Abu Abdullah, kecuali Abu Hanifah. Ya. Imam Ahmad Abu Abdullah, Imam Syafi'i Abu Abdullah, Imam Malik juga Abu Abdullah. Baik. Beliau berkata, qala Syekh al-Imam al-Hafiz Sadruddin al-Yasuni rahimahullahu ta'ala. Berkata al-Imam al-Hafiz Sadruddin al-Yasuni. Ini rangkaian sanad yang pertama yang menulis buku ini. Dan ini dari ulama belakangan. Dan biasanya di ulama belakangan itu mereka ketika menukilnya, mereka menukilnya dengan bentuk ijazah. Nah, beliau berkata, haddatsana lisanul adab wa hujjatul arab Badruddin Muhammad ibnu Najmuddin Yahya ibni Abil Ghanaim al-Mu'arri al-Syafi'i. Menceritakan kepada kami lisanul adab, lisan al-adab, lisannya ahli bahasa, ahli sastra, dan hujjahnya orang-orang Arab. Maksudnya ini orang pakar bahasa, begitu. Syekh ini. Nama lakopnya Badruddin. Nama beliau Muhammad. Muhammad bin Yahya. Ayahnya Yahya. Gelarnya Najmuddin. Ya, kakek mereka Ibnu Abil Ghanaim Al-Mu'arri. Al-Mu'arri ini nisbat. Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i ini penyebutan madhab. Jadi madhabnya Syafi'i. Qala, beliau berkata, akhbarana Syekh al-Imam al-Alim al-Fadil. Sebentar. Qala, akhbarana Syekh al-Imam al-Alim al-Amil al-Qudwa al-Hafiz al-Mutafannin al-Khatib al-Zahid al-Arif al-Bari' Syekh al-Mashayikh Fakhrul A'imma Tajul Ulama Fakhrul Khutaba. Wah, ini panjang sekali pujiannya. Ya. Menceritakan atau mengabarkan kepada kami Asy-Syekh, yang disebut Syekh, sebut Imam, sebut Alim, yang beramal dengan ilmunya, Al-Qudwa, panutan, Al-Hafiz, ya, ahli hafalan. Sebab memang banyak sekali riwayat-riwayat Syekh yang akan disebut ini. Al-Mutafannin, Mutafannin artinya dia apa, menguasai berbagai cabang ilmu. Ya, ada orang yang ahli di hadis saja misalnya. Ya, ahli, dia menguasai, pernah belajar semua cabang, tapi yang dia sangat ahli misalnya disebut dia ahli di hadis saja. Dia ahli di fikih. Tapi ini tidak. Dia ahli dalam banyak bidang. Ya. Al-Khatib, ya, beliau juru khutbah. Sebab di kebiasaan masjid dahulu, ya, para ulama yang khutbah di masjid cuma satu saja khatibnya. Ya, cuma satu khatibnya. Maka dia disebut sebagai apa? Khatib. Cuma satu atau beberapa orang khatib. Ya, tidak seperti sekarang ini, ya, banyak khutbah yang akhirnya kadang ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sebab kalau khatibnya tidak tahu keadaan masjid, kadang dia akan menyampaikan pembicaraan yang tidak sesuai dengan apa keadaan masjid tersebut, dan kadang jemaah masjid tersebut tidak memerlukan pembahasan yang disampaikan. Iya. Maka kalau khatibnya satu orang, maka dia akan mengetahui keadaan masjid, mengetahui siapa yang di sekitar masjid, dia tahu masyarakat sedang apa, apa yang harus diberikan penjelasan, mereka diarahkan kemana. Iya. Maka ini maslahatnya lebih banyak. Az-Zahid, beliau ini orang yang zuhud. Iya. Al-Arif, ya, punya pengetahuan. Al-Bari', Al-Bari artinya dia sangat apa menonjol ya, dalam cabang-cabang ilmu. Syekhul Masyarikh, syekhnya para syekh. Jadi kalau ada para syekh, dia ini syekhnya lagi para syekh. Ya, beliau adalah syekhnya lagi para syekh. Fakhrul A'imah, kebanggaan para imam. Ya, tajul ulama dan apa mahkota para ulama. Ya, fakhrul khutaba, kebanggaan para khutaba. Maksudnya para khatib yang lainnya menjadikannya sebagai panutan. Kunya beliau Abu Abbas. Kunyanya Abu Abbas. Namanya Ahmad ibnu Ibrahim ibni Umar ibni Al-Faraj Al-Farufi Al-Syafi'i. Ya. Khatibu Jami' Dimashq rahimahullah. Jadi namanya Al-Farufi itu nisbatnya ya, Al-Syafi'i. Dari kalangan ulama Al-Syafi'i. Beliau adalah khatibnya Masjid Jami' Dimashq di masanya. Ya, beliau berkata akhbarana Asy-Syaikh Al-Imam Badruddin Abu Al-Qasim Ali bin Al-Hafidz Abi Al-Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Al-Jauzi qaddasallahu ruha. Allah kemudian beliau berkata mengabarkan kepada kami Asy-Syaikh Al-Imam Badruddin. Ya, Badruddin ini lakabnya Abu Al-Qasim, ini gelarnya. Namanya Ali. Ali ibn al-Hafidz Abu al-Faraj. Ya. Ali anaknya al-Hafidz Abu al-Faraj Abdurrahman bin Ali ibn Muhammad ibn al-Jauzi. Ya, mungkin sering kita dengar ya nama ibn al-Jauzi. Bukan ibn al-Qayyim, tapi ibn al-Jauzi. Yang punya banyak tulisan seperti kitab Talbisul Iblis. Ya. Nah, namanya lagi tulisan beliau ibn al-Jauzi. Ini yang disebut dalam sanad adalah anaknya Ibnu al-Jauzi, putra beliau. Putra Ibnu al-Jauzi ini berkata akhbarana Abu Sa'id Abdul Jabbar Ibnu Yahya Ibnu Hilal Ibnu al-A'rabi qira'atan alayhi bi Baghdad. Beliau berkata mengabarkan kepada kami Abu Sa'id, ini kunyanya Abdul Jabbar bin Yahya bin Hilal Ibnu al-A'rabi. Dia lebih dikenal dengan Ibnu al-A'rabi dalam buku-buku biografi. Dan buku ini atau beliau menerimanya secara qiraat. Jadi Ali Ibnu al-Jauzi ini mengambil dari gurunya riwayat ini dengan cara membacanya. Di mana dia baca? Di Baghdad. Ya. Baik. Kemudian Ibn al-Arabi menerima ya, pembahasan akidah Imam Syafi'i dari siapa? Kata beliau, akhbarana Abu al-Izz Ahmad Ibn Ubaidillahi Ibn Karish Ibn Kadish Ibn Kadish al-Ukkari. Ya, di situ di apa namanya di tulisan, kalau kita lihat tulisannya kelihatannya bacanya Abdullah. Ya, tapi itu kurang ya. Harusnya bacanya Ubaidillah. Sebab di buku biografi disebut namanya Ahmad bin Ubaidillah bin Kadish, bukan bin Abdullah. Kalau mau diperbaiki, perbaiki saja. Akhbaran Abu al-Izz Ahmad bin Ubaidillah bin Kadish al-Ubkari. Ya. Beliau berkata akhbaran Abu Talib Muhammad ibn al-Fatih al-Ushari. Abu Talib Muhammad bin Fatih al-Ushari. Nama lengkapnya Muhammad bin Fatih bin Ali bin Fatih al-Ushari. Ya. Dan al-Ushari ini punya biografi di dalam Al-Ansab karya As-Sam'ani. Dia banyak meriwayatkan dari Abu Hasan al-Bardai, gurunya yang akan datang. Nah. Dan Abu al-Izz Ahmad bin Abdullah bin Ubaidillah bin Kadish ini adalah guru dari Imam Ibnu Asakir. Ibnu Asakir dalam beberapa riwayat di tarikhnya meriwayatkan dari Abu al-Izz Ahmad bin Ubaidillah bin Kadish ini. Kemudian kata beliau, akhbarana Abu al-Hasan Ali ibn Abdul Aziz ibn Mardak al-Bardai. Ya. Ini al-Bardai dia banyak meriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim. Beliau berkata ambana Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim al-Razi. Beliau berkata mengabarkan kepada kami Abu Muhammad, namanya Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi. Nah, ayahnya Abu Hatim, ya, seorang imam masyhur. Nama ayahnya sama dengan nama Imam Syafi'i. Ya, Muhammad bin Idris, dua-duanya Muhammad bin Idris. Ya. Dan Ibn Abi Hatim ini banyak meriwayatkan dari murid-murid Imam Syafi'i. Ya, dari murid-murid Imam Syafi'i. Seperti di sini Muhammad bin Abdurrahman atau Abdurrahman Ibn Abi Hatim, beliau meriwayatkan dari Yunus Ibn Abdul A'la. Kata beliau, Amba'ana Yunus Ibn Abdul A'la Al-Misri. Ya, Yunus bin Abdul A'la Al-Misri ini salah seorang murid senior Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya beberapa murid senior. Ya, seperti Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, Yunus ibn Abdul A'la, ya, Abu Ibrahim Al-Muzani. Nah, ini diantara murid-murid senior Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi Yunus bin Abdul A'la di sini meriwayatkan dari Imam Syafi'i. Beliau berkata, sami'tu Aba Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yaqulu. Beliau berkata, saya mendengar Abu Abdullah, yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau berkata,